الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عشر المسلمين رحمكم الله، جماعة صلاة المغرب yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membaca penjelasan dari beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu tentang model-model bentuk ketertibuan di mana karenanya seseorang itu bermudah-mudah untuk berbuat dosa. Karenanya dia tidak mau bertobat kepada Allah dan karenanya tidak mau dia memperbaiki diri. Model berikutnya adalah kata beliau rahimahullah: wa katika li ba'dihim 'ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakiyan 'an rabbi ana 'inda hisni dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Seperti bergantungnya sebagian mereka manusia yang jahil dan tidak terbimbing, mereka bergantung kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau Rasulullah menghikayatkan, mengisahkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Ya. Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tergantung prasangka baik hambaku. Falyadhunna bi ma syaa, maka silakan hambaku berprasangka kepadaku semaunya. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya kebaikan. Dan sebaliknya, kalau dia berprasangka jelek kepadaku, maka aku pun akan berikan kepadanya apa yang dia persangkakan dari kejelekan. Ya, bergantung kepada hadis ini, dia bermudah-mudah untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Saya meskipun saya berbuat dosa dan dosa, tenang, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena saya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat-Nya Maha Luas, rahmatnya dan ampunannya. Iya. Saya husnuzan kepada Allah, bahwasanya Allah dengan karunia-Nya yang luas ini akan mengampuni saya, akan memaafkan saya. Iya. Yani ma kana fi dhannihi fa inni fa'iluhu bih. Makna hadis ini adalah bahwasanya apa yang ada pada dugaan hamba, maka itulah yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dugaan dia kepada Allah baik, maka Allah akan memperlakukan kepadanya dengan kebaikan dan sebaliknya. Wala raiba anna hisna dhanni inna ma yakunu ma'a ihsan. Dan tidak diragukan bahwasanya yang namanya prasangka baik itu hanya bisa terwujud dengan al-ihsan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ini tidak akan mungkin terwujud yang namanya husnuzan. Kalaupun ada, itu hanya sekedar di bibir saja. Ya, sekedar ucapan yang ada di bibir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah, datangkanlah oleh kalian buktinya. Kalau kami mengira atau menyangka bahwasanya dirimu berprasangka baik kepada Allah, apa buktinya? Mana ketaatanmu? Mana ibadahmu? Mana taubatmu? Tidak ada. Maka ini bukan prasangka baik. Tapi ini ghurur ataupun amani, angan-angan kosong. Ini merupakan bujukan dan bujukan syaitan. Kata beliau rahimahullah, "Fa'innal muhsin hasanu dhanni bi rabbih." Sesungguhnya seorang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan dan amal saleh adalah seorang yang hasanu dhanni, orang yang memiliki prasangka baik. Ya, jadi seorang yang muhsin adalah seorang yang baik prasangkanya. Kenapa? Karena ketika dia hendak berbuat kebaikan, ya, dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikannya, bahkan akan melipat gandakan kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ja'a bil hasanah falahu 'ashru amsalihah." Siapa yang dia mendatangkan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat dari pahalanya. Husnuzan kepada Allah. Iya. Orang yang berbuat ihsan ini, apakah dengan sedekah, apakah dengan puasa ataupun amalan-amalan yang lainnya. Wala yukhrif wahda annahu yujazihi ala ihsani. Dia berhusnuzan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikannya, ketaatan-ketaatannya. Wala yukhlifu wa'dah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali menyelisih janjinya. Wa'dallah la yukhlifu Allah wa'dah walakinna al-qawmi la ya'lamun. Itulah janji Allah yang tidak akan mungkin diselisihi oleh Allah. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yaqbalu taubatah, dan dia juga berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dia kalau dia mau bertaubat. Jadi setiap orang yang semangat beramal soleh, maka dia adalah seorang yang husnuzan kepada Allah. Kalau tidak, tidak akan mungkin dia tergerak ataupun bersemangat untuk beramal soleh. Kalau dia sudah sebelumnya pesimis, saya beramal soleh, saya ini tidak akan diterima. Ataupun kalau saya bertaubat kepada Allah dengan dosa-dosa yang begini banyaknya, tidak akan mungkin diterima ini. Kira-kira terwujud tidak amalan soleh dan taubat? Tidak. Ini husnuzan, ya, yang hakiki, yaitu yang terjadi dengan sebab amalan soleh. Dan husnuzan kepada Allah adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka kata Nabi SAW, La yamtunna hadukum illa wahu yuhsin adhan rabbih, atau kama qala. Jangan sampai seorang pun di antara kalian yang mati kecuali dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa kita berprasangka baik kepada Allah tanpa kita mau beramal saleh, tanpa kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Adapun terhadap diri kita sendiri, maka yang diharuskan adalah bukan husnuzan, tapi suudzon. Jadi kalau kepada Allah kita harus husnuzan, adapun kepada diri kita sendiri harus suudzon. Ya, bahwasanya kita dengan segala amalan yang bisa kita kerjakan ini belum apa-apanya, masih banyak kekurangan sana sininya. Wallahu a'lam, diterima atau tidaknya harus suudzon. Jangan kita husnuzan untuk berpede, insyaallah amalan saya akan diterima, insyaallah taubat saya akan diterima oleh Allah. Ataupun yang semisalnya, ya, dia berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima. Tidak bisa dia memastikan bahwasanya akan diterima amalan ibadahnya. Ya. Wa amal musir musir 'ala al-kaba'ir wa dhulmi wal mukhalafat fa inna wahshat al-ma'asi wa dhulmi wal harami tamna'uhu min husniddhan li rabbih. Adapun pendosa yang dia terus-menerus berbuat dosa-dosa besar, terus-menerus berbuat kezaliman, penyimpangan-penyimpangan, maka rasa cemas dan takut yang dimunculkan oleh kemaksiatan-kemaksiatannya, juga kezaliman-kezalimannya, dan juga keharaman-keharamannya dia terjang, itu menghalangi dia untuk bisa berprasangka baik kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mawjudun fil musyahadah. Ya, seperti ini ada dalam kenyataan. Kita mendapati, ya, kita sendiri ataupun orang lain. Ya. Kita misalkan sebagai seorang pekerja, dalam kondisi kita kerjanya tidak baik, tidak sempurna. Ditambah lagi dengan apa banyaknya bolos. Kira-kira mungkin enggak? Ya, muncul dalam diri kita harapan. Ya, kepada pimpinan kita, bahwasanya dia akan memberikan kepada kita bonus-bonus. Tidak akan mungkin, bahkan dalam hatinya dia cemas dan khawatir. Jangan-jangan pimpinan saya sebentar lagi akan memanggil saya untuk apa? Menegur saya ataupun bahkan menghukum saya ataupun lebih dari itu bahkan memecat saya. Itu yang ada di dalam hatinya. Kapan ketika dia amalannya, kerjaannya tidak benar. Fa'inna al-'abdal abid al-musi'a al-kharija 'an tha'ati sayyidihi la yastinu dhanbi. Di sini dicontohkan oleh beliau dengan seorang budak ataupun pembantu. Seorang budak yang dia kabur dan berbuat kesalahan kepada majikannya, meninggalkan ketaatan kepada tuannya, la yastinu dhanbi, tidak mungkin dia bisa berprasangka baik kepada tuannya tadi. Pasti dia dalam kondisi khawatir, takut dan cemas. Bagaimana kalau ternyata majikanku mendapatiku, menangkapku? Apa kiranya yang akan dia perbuat? Yang seharusnya dilakukan ketika dia dalam kondisi seperti ini, harus dia datang kepada majikannya, meminta uzur, meminta maaf, bertaubat dari kejelekannya. Dengan ini diharapkan majikannya hatinya akan terbuka untuk memaafkan kejelekannya. Itu yang seharusnya dia perbuat. Walau jami'u mahsyatul isaati ihsanu dhanni abada. Yang namanya prasangka baik selamanya tidak akan bisa berkumpul dengan rasa takut dan cemas karena sebab perbuatan dosa dan dosa dan kejelekan. Tidak akan mungkin. Kalaupun ada, ya sekadar pada lisannya saja. Dalam hati kecilnya dia khawatir, takut, cemas. فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته. Sesungguhnya seorang pendosa itu dia akan merasakan ketakutan, kecemasan biqadri isaatih, tentunya sesuai dengan kadar pelanggaran kejelekan yang dia perbuat. Semakin besar pelanggarannya, kejelekannya, tentunya rasa takut, rasa khawatir yang ada dalam hatinya semakin besar pula. Wahsanun nasi dhannan bi rabbihi aqwa'uhum la. Dan orang yang paling baik dugaannya kepada Rabbnya adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling baik. Apa? Dugaannya kepada Allah. Adapun mereka orang yang pendosa dan terus-menerus di dalam dosanya, sangat sulit untuk terwujud dalam hatinya husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, kama qala Al-Hasan Al-Basri, beliau menukilkan ucapannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kama qala Al-Hasan Al-Basri, bagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, innal mu'mina ahsana dhann bi rabbih fa ahsana al-'amal wa innal fajira asaa dhanna bi rabbih fa asaa al-'amal. Sesungguhnya seorang mukmin itu membaguskan dugaannya kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, sehingga baik pula, bagus pula amalannya. Iya. Dia meyakini kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, sehingga dia pun bersegera bertaubat kepada Allah ketika dia terjatuh ke dalam dosa. Dia juga meyakini bahwasanya kalau dia berupaya keras melaksanakan perintah-perintahnya dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, tidak akan menyia-nyiakannya. Sehingga dia bersemangat untuk beramal saleh. Wa innal fajira asaa dhann, sedangkan seorang pendosa dia berprasangka buruk kepada Allah, Rabbnya. Fa asaa al-amal, sehingga dia pun buruk pula amalannya. Kalau saya bertobat, enggak tahu jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Karena saya sudah terlalu banyak iya dosanya, sehingga dia tidak mau bertobat karena sebab dugaannya ataupun prasangkanya yang jelek kepada Allah. Dia mau beramal soleh, kemudian dia menduga bahwasanya Allah jangan-jangan tidak menerima kebaikannya, sehingga dia pun meninggalkan kebaikan-kebaikan. Wa kaifa yakunu yuhsinu dhanni rabbi man huwa sharrun 'anhu? Bagaimana mungkin akan baik prasangkanya orang yang dia lari kabur dari Allah Subhanahu wa taala, kabur dari pengambang kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan diri dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan aturan Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah orang yang seperti ini bisa mewujudkan husnuzan, prasangka baik kepada Allah? Mustahil, sangat tidak mungkin. Ya, dia kabur lari dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada penghambaan kepada selain Allah. Jangan dikira bahwasanya kalau seorang itu lari dari penghambaan kepada Allah, kemudian dia menjadi orang yang merdeka, bebas. Tidak. Bahkan dia menjadi budak, menjadi hamba bagi sesuatu yang sangat hina, yaitu syaitan dan hawa nafsunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, "Haradu min al-dhikri alladhi khuliqu lahu fabulu bi ridhi an-nafs wa syaitani." Mereka di antara manusia ada yang melarikan diri dari penghambaan kepada Allah sehingga dia ditimpa dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan. Na'udzubillah, dia melarikan diri dari penghambaan kepada zat yang menciptakannya, zat yang maha mulia, ya, kepada makhluk yang paling hina, hawa nafsu dan syaitan. Halun murtahilun fi masakhirihi wa ma yadhibu. Kemudian dia mendatangi dan juga berpindah dari satu kemurkaan Allah kepada kemurkaan yang lain. Wa ma yadhibu, dan dari perkara-perkara yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berbuat dosa ini, berpindah kepada dosa yang lain. Dan na'udzubillah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya yang namanya dosa itu di antara balasannya adalah dosa yang lain. Ketika kita berbuat satu dosa, maka dosa yang lain memanggil kita, kerjakanlah saya. Dan seterusnya. Sebagaimana halnya kebaikan, apabila kita bisa mengerjakan satu amal kebaikan, maka akan memanggil kita pula amal kebaikannya lainnya. Muta'arridu lil'anah. Bagaimana mungkin kata beliau, orang yang kabur dari Rabbnya, kemudian dia mengerjakan sesuatu yang membawa murka Allah, kemudian muta'arridun lil'anatih, selalu memancing laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat adalah dijauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qad hana haqquhu wa amruhu 'alayhi fa'dha'a. Sungguh hak Allah dan perintah-perintah Allah itu menjadi enteng dan kecil di sisinya. Fa'dha'a, sehingga dia pun lantarkan, sehingga dia pun lalaikan itu hak Allah dan perintah-perintahnya. Wa hana nahyuhu 'alaihi fartajabah wa sarra 'alaihi, dan menjadi enteng atas dia larangan-larangan Allah, sehingga dia pun memperbuatnya dan terus-menerus di dalamnya tidak mau bertaubat kepada Allah. Wa kaifa yuhsinu dhann rabbihi man barazahu bil muharabah. Bagaimana mungkin, ya, di sini pertanyaan ingkar, istifham ingkar, pertanyaan tapi isinya pengingkaran, maksudnya tidak mungkin. Wa kaifa yuhsinu dhann rabbihi, bagaimana mungkin bisa berprasangka baik kepada Allah Rabbnya, orang yang menantang untuk berperang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan-kemaksiatan, khususnya kemaksiatan yang merupakan kabair dzunub, itu merupakan bentuk perlawanan, penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, pada haknya mereka orang-orang yang makan riba. Kata Allah, "Fa illam taf'alu fa adzanu biharbin min Allahi wa rasulih." Kalau kalian tidak mau bertobat, tinggalkan riba, fa'adzanu biharbin min Allahi wa rasulih, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Siapa kiranya yang bisa menang berperang melawan Allah dan Rasulnya? Pasti dia kalah. Tidak ada yang bisa menolongnya. Ini keadaan orang yang berbuat dosa-dosa. Dia dalam kondisi menentang Allah, mengajak perang Allah Subhanahu wa taala. Wa ada awliya'ah, dan juga dia memusuhi wali-wali Allah, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah. Jadi wali Allah adalah mereka, alladzina amanu wa kanu yattaqun, ala inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak mendapati rasa takut dan rasa cemas. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, bagi mereka kabar baik di dunia dan di akhirat. Ayo lihat ciri-ciri seorang wali. Bukanlah seorang wali ataupun ciri seorang yang dikatakan sebagai wali itu adalah mereka yang memiliki sesuatu yang aneh, kejadian-kejadian yang dianggap oleh manusia sesuatu yang luar biasa. Bukan itu. Mengapa? Karena terkadang terjadi sesuatu yang aneh di luar biasa, tapi munculnya dari syaitan, karena sebab pertolongan dan bantuan syaitan. Iya. Kata Allah menjelaskan di dalam surat Yunus ini tentang makna wali Allah. Lihat kriteria dari wali Allah. Siapa saja yang kondisi seperti ini, maka diharapkan dia termasuk dari wali-wali Allah. Alaika wali Allah ila khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka-mereka yang selalu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. Semakin tinggi iman dan takwanya, maka kewaliannya dari Allah semakin tinggi pula. Semakin berkurang, maka semakin berkurang pula. Semua kaum mukminin secara umum adalah wali-wali Allah. Hanya saja berbeda tentunya. Ya, tingkat kewaliannya dari Allah. Sesuai dengan apa? Perbedaan iman dan takwanya kepada Allah. Itu. Cirinya adalah mereka yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Kemudian ciri berikutnya, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Ya, mendapatkan kabar gembira dari Allah di dunia dan di akhirat. Sebelum matinya didatang oleh para malaikat diberikan kabar gembira. Sepeninggalnya pun atau setelah dia mati pun diberikan kabar gembira oleh Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita keliru di dalam memahami wali Allah. Jangan sampai kita sempit di dalam memahami makna wali Allah. Ya. Jadi mereka para pelaku dosa-dosa itu memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti perbuatan apa contohnya? Yang itu memusuhi wali-wali Allah, seperti misalkan dia membenci ya ahli sunnah, membenci orang-orang yang saleh. Ya. Ini kemaksiatan, memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menzalimi mereka apakah dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Wa wala da'ah, justru dia berloyalitas kepada musuh-musuh Allah, terhadap wali-wali Allah dia menentang, memusuhi. Adapun terhadap musuh-musuh Allah dari kaum kufar, kaum musyrikin, ahli ma'asi dan ahli bidah, justru dia berloyalitas kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam ya mereka-mereka yang berani mengusik, yang berani memusuhi wali-wali Allah. Dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'adali waliyan faqad adzabtu bil harbi." Siapa saja yang berani memusuhi satu wali dari wali-waliku, satu saja dari wali Allah yang dia musuhi, Allah ancam dengan apa? Faqad adzabtu bil harbi, maka saya umumkan peperangan dengannya. Ini keadaan mereka ahli ma'asi. Mereka mesti tidak suka dan benci kepada wali Allah, dan justru sebaliknya dia cinta loyal kepada musuh-musuh Allah. Wajahada sifati kamalih, dan juga bagaimana mungkin bisa berhusnuzan orang yang dia menentang, mengingkari sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah ada yang merupakan sifat dzatiyah, sifat yang selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terpisah selamanya, seperti mendengar, melihat, Maha Kuasa, ya. Kemudian apa lagi? Al-wajh, wajah, ya. Ada juga sifat yang terkait dengan fi'liyah, sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berupa perbuatan Allah yang ini bergantung pada masyiah Allah. Kalau Allah kehendaki akan terwujud, kalau tidak maka tidak terwujud. Seperti an-nuzul, turun. Allah Subhanahu wa taala akan turun nanti pada hari kiamat. Dan juga di setiap per atau sepertiga malam terakhir. Iya. Itu di antara sifat fi'liyah. Yang ini bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti berbicara ataupun senang, ini juga sifat yang fi'liyah sifatnya. Dan mereka orang-orang yang menentang sifat-sifat kesempurnaan Allah, ada kalanya penentangannya dengan cara apa? Merubah lafadznya. Seperti istawa, Allah bersemayam diganti istawa. Ataupun ada kalanya dengan merubah maknanya, tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Iya. Rahmat, kasih sayang Allah, dia palingkan kepada makna yang lain. Ya radatu an-ni'am, kehendak untuk memberi nikmat. Ya. Yadun, tangan, dia palingkan kepada makna kekuatan. Ya. Ini semua adalah bentuk penentangan kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dengan menolak sama sekali kandungannya. Semuanya adalah bentuk-bentuk pengingkaran. Adapun yang benar terkait dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah, baik itu pada sifat yang zati ataupun fi'liyah, adalah kita menetapkannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak kita menolaknya, tidak pula kita menyerupakannya dengan makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendengar dan telah melihat. Pada bagian yang pertama, laisa kamitslihi syai', ini adalah bantahan bagi siapa? Al-musyabbihah, al-musyabbihah, kelompok-kelompok yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ia mengatakan bahwasanya tangan Allah seperti tangan makhluk, ataupun kaki saya Allah seperti kaki saya makhluk. Diserupakan ini ditolak dengan bagian dari ayat ini yang pertama. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian yang kedua, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini sebagai bantahan bagi mereka yang menafikan sama sekali sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam sifat-sifat Allah mereka menetapkan sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Allah dan Rasulnya. Tidak menolaknya baik lafaz ataupun maknanya. Ya. Tidak pula menyerupakan dengan makhluk-makhluknya. Wa za'dhan bima wasafahu bi nafsihi. Dan bagaimana mungkin bisa husuban orang yang dia suuban dengan sifat yang Allah tersifati dengannya dan dengan sifat-sifat yang disifati oleh Rasulnya. Wa dhanna bi jahlihi anna dhahira dhalika dhalalun wa kufrun. Dan dia dengan kebodohannya menyangka bahwasanya yang zahir, makna zahir dari sifat-sifat ini adalah dhalal, kesesatan dan kekufuran. Kalau kita memahami ayat-ayat sifat ini secara zahir saja, maka itu bentuk kesesatan kepada mereka dan bentuk kekufuran. Seperti kalau di maknai istiwa, ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, ar-Rahman di atas arasy beristiwa. Kalau kita mengambil makna zahirnya itu istiwa yang bermakna irtafa'a, ya, al-irtifa'u al-'ulu, tinggi di atas, ini kata dia kufur. Kenapa? Karena menyamakan dengan makhluk katanya. Ini dengan kebodohannya dia apa? Menolak. Ya. Penunjukan dari sifat-sifat Allah yang zahir dipalingkan kepada makna yang lain, yaitu menguasai. Ya. Jadi istawa alal arsh itu maknanya bukan Allah beristiwa tinggi di atas arsh, tapi menguasai. Ini kebodohan. Bahkan dia tadi menuduh mereka-mereka yang menetapkan ya makna istiwa salah hakiki itu sebagai bentuk kesesatan dan kekufuran. Wa kaifa yahdhu dhann لربه من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب. Bagaimana mungkin bisa berprasangka baik kepada Allah orang yang dia menduga bahwasanya Rabb-nya tidak bisa berbicara, tidak apa memerintah, tidak pula melarang, tidak memiliki sifat ridha, tidak memiliki sifat marah. Padahal semua itu telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Iya. Tapi dia salah. Wa qad qala Allah ta'ala fi haqqi man syakka fi ta'alluq sam'ihi bi ba'd al-juz'iyyat wa huwa sirr min al-qawli wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fasbahtum min al-khasirin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka orang-orang yang ragu, tidak yakin bahwasanya pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu, di antaranya perkara-perkara yang rahasia, perkara-perkara yang samar, yaitu di dalam firman-Nya. Kata Allah, wa dzalikum dzannukum alladzi dzannantum bi rabbikum arja'tum fa'sbahtum minal khasirin. Itulah dugaan kalian yang kalian duga dengannya Rabb kalian. Dugaan ini membuat kalian binasa dan juga merugi. Jadi ayat ini ada asbab al-nuzul, ada sebab turunnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya dahulu ada dua orang, yang satu dari Saqafi, yang kedua Quraisy. Ya, ada dua orang, yang satu dari Saqafi, dari Saqaf, dan yang kedua dari orang Quraisy, berbincang-bincang. Ya. Dikatakan oleh salah seorang dari mereka, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa mendengar ucapan kita? Maka dijawab oleh sebagian yang lain, iya, kalau ucapan kita keras, maka Allah akan mendengar kita. Nanti akan turun kepada kita, ataupun turun kepada nabinya ayat yang mencerca kita. Tapi kalau kita berbicara diam-diam, pelan-pelan berbisik, Allah tidak akan mendengar ucapan kita. Lihat, dugaan mereka, orang-orang musyrikinnya jahil. Maka Allah turunkan ayat ini, dan sebelumnya, sebelum ayat ini Allah katakan, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا بُصَارُكُمْ وَلَا جُرُوهُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Kata Allah, kamu ataupun kalian tidak akan bisa bersembunyi di hari kiamat jikala bersaksi untuk kalian, pendengaran kalian, pandangan kalian, kulit-kulit kalian, وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Tapi kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari perbuatan kalian. Kemudian selanjutnya ayat ini, wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum arja'tum fa'sbahtum minal khasirin. Itulah dugaan kalian yang jelek kepada Rabb kalian, yang membuat kalian binasa dan juga merugi. Dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendengar bisik-bisiknya, ya, ucapan-ucapannya yang sir. Ini juga yang jelek, sehingga artinya dia berbuat kejelekan-kejelekan, berbisik dengan sesuatu yang berisi dosa-dosa, berisi permusuhan kepada nabinya, kepada Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, yang Allah Ta'ala, فَهَاُلَا إِلَّا نَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا يَعْمَلُونَ كَانَ هَذَا إِسَاءَةً لِظَنِّهِمْ لِرَبِّهِمْ فَارْجَاهُمْ ذَلِكَ الظَّنُّ. Mereka-mereka kaum musyrikin ataupun munafikin, tatkala mereka menduga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui, ya, katsiran mimma ya'malun, kebanyakan dari perbuatan mereka, kana hadza isa'atan dhannihim li rabbihim, maka ini merupakan perbuatan ataupun prasangka yang jelek dari mereka kepada Rabb-nya. Farjahum dzalika dhannihim, dugaan yang jelek ini membuat mereka binasa. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ودعوا في جلاله. Demikianlah keadaan semua orang yang menentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat kesempurnaannya, dan juga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَوَصَفَهُ بِمَا لَا يَلِقُ بِهِ. Kemudian dia mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak untuk Allah. فَإِذَا ظَنَّ هَذَا أَنَّهُ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ كَانَ هَذَا غُرُورًا وَخِدَاعًا مِنْ نَفْسِهِ وتصويرا من الشيطان ما إحسان ظن بيوم ربه. Kalau keadaan dia seperti ini, menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak menetapkan sifat-sifat Allah dan pengaruhnya, kemudian dia menyangka bahwasanya Allah nanti akan memasukkan dia ke dalam surga, maka ini adalah bentuk ketertipuan. Iya, bentuk keterkecohan. Iya, oleh dirinya sendiri. Dan juga godaan dari syaitan, bukan bentuk husnuzan kepada Rabb-nya. Ya, kalau kita lihat keadaan mereka, para pelaku dosa-dosa besar ataupun kesyirikan ataupun kekufuran, mereka itu sebelumnya memiliki dugaan-dugaan yang jelek. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat. Iya, apa yang mereka perbuat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas kejelekan mereka. Dan segala macam dugaan-dugaan yang jelek lainnya, yang karenanya dia terus-menerus berbuat dosa, tidak mau bertobat darinya. Kalau keadaan dia seperti ini, kemudian dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan-harapan baik, maka ini orang sungguh benar-benar terpedaya, terkecoh oleh syaitan dan hawa nafsunya yang menyimpang. Fata'ammal hadzal mawdi' wa ta'ammal shiddatul hajati ilaih, kata beliau, perhatikanlah, renungkanlah pembahasan ini. Wata'amal shiddatul hajati ilaih, dan perhatikanlah kebutuhan makhluk yang begitu mendesak kepada pembahasan ini, yaitu untuk bisa membedakan antara husnul dzan dengan al-ghurur. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam yang namanya al-ghurur dalam kondisi kita menyangka bahwasanya kita sudah husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره وأنه موقوف بين يديه مسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره معطل لحقوقه وهو ما هذا يحسن الظن به وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني. Kata beliau rahimahullah, maka bagaimana mungkin bisa berkumpul dalam hati hamba keyakinan dia bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah, dan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar segala ucapannya, baik yang terang-terangan ataupun dia ucapkan dengan rahasia, dan juga melihat di mana dia berada, mengetahui perkara-perkara yang dia sembunyikan atau yang dia tampakkan. Wala yakhfa 'alaihi khafiyatun min amri, juga dia meyakini bahwasanya tidak akan tersamarkan dari Allah satu urusan pun, satu perkara pun. Wa annahu mawquufun baina yadayhi, dan dia juga meyakini bahwasanya suatu hari dia akan dihadapkan oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya, untuk dihisab. Wa mas'ulun 'an kulli ma 'amil, untuk ditanya atas segala apa yang dia perbuat. Bagaimana mungkin keyakinan yang ada pada dia atas segala perkara ini dalam kondisi dia terus-menerus berbuat segala yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus dia menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus dia mu'attil li huquqi, mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'a hadza yasnu dzambi, kemudian dia berprasangka baik kepada Allah. Wa hal hadza, kalau ini terjadi, wa hadza illa min khad'i nufus wa ghururi amali, bukankah yang seperti ini kalau terjadi itu dari sebab tipu daya jiwanya yang ammar bin bisu, yang senantiasa mengajak kepada kejelekan-kejelekan, dan juga karena sebab ghururi amali, terpedaya oleh angan-angan syaitan. Yang seperti ini, ya, kalau kita berupaya muhasabah introspeksi pada diri kita, itu ada. Iya. Hanya saja berbeda-beda kadarnya. Iya, ada itu. Coba kita masing-masing melihat kepada kondisi kita sendiri dengan ilmu yang ada pada kita. Iya. Dengan keyakinan yang ada pada kita, kemudian dengan amaliyah kita. Coba antum, ya, kita bersama untuk mengintrospeksi diri-diri kita. Niscaya kita sudah mengambil bagian dari bentuk ketertipuan oleh nafsu dan angan-angan syaitan. Jangan sampai kita merasa aman, Iya. Jangan sampai ketika kita ya membaca penjelasan para ulama, kemudian kita membayangkan yang lain. Oh, orang ini ya, model orang ini. Kemudian kita lupa dari apa? Mengintrospeksi diri-diri kita. Coba kita terapkan apa yang beliau jelaskan ini. Kita koreksi pada diri-diri kita. Kita filter dengan apa yang beliau jelaskan di sini. Sudahkah kita bisa selamat dari bentuk ketertipuan? Sudahkah kita bisa mewujudkan husnuzan dengan yang sebenar-benarnya atau belum? Iya. Sehingga kita bisa mengambil faedah. Jadi ilmu itu bukan sekedar kita bisa memahami, mengerti. Ya, tidak cukup sampai situ. Yang lebih penting dari itu adalah kita bisa menerapkan apa yang kita ketahui pada praktek amaliyah kita. Kita bisa selamat dari kejelekan-kejelekan, dari beragam bentuk keterpedayaan yang kebanyakan manusia terperosok di dalamnya. Ya Allah wa'ala biswab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.